Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwani fiddin wa akhwatikullah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Kita lanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Awa'idhut Talaq karya Syekh Abdul Salam Barjis Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita telah bahas penghalang yang menghalangi ilmu yang bermanfaat sampai kepada penuntut ilmu, yaitu talabul ilmi li ghairillah. Seseorang mencari ilmu agama ini tujuannya bukan karena Allah. Asani yang kedua adalah tarkul amal, termasuk hal yang akan menghalangi ilmu yang bermanfaat sampai kepada penuntut ilmu adalah tarkul amal, meninggalkan pengamalan apa yang telah dia ketahui. Dan ini ada pada orang-orang Yahud. Dasarnya ada pada orang-orang Yahud. Sehingga Allah vonis mereka itu dengan vonis al-maghdubi alaihi, yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya, karena mereka berilmu sampai digelari sebagai ahlul kitab, bahkan para nabi mayoritasnya itu dari kalangan Bani Israil. Namun mereka tahu kemudian tidak mengamalkan apa yang mereka tahu, jadilah mereka itu al-maghdubi alaihi, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah: Inna ma yuta'allamu al-ilmu liyattaqillaha bihi. Semata-mata ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu akan mendatangkan ketakwaan. Dengan ketakwaan itu, seseorang akan mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, tujuan dari menuntut ilmu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ghayatu min ta'allum al-'ilmi syar'i al-'amal bihi wal-ijtihadu fa tadbiquhu hadha 'inda ulil albabi alladziina arada Allahu bihim khaira fid dini wad dunya. Puncak dari pencarian ilmu syar'i adalah pengamalan ilmu syar'i itu, serta bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan ilmu syar'i yang telah dia cari, yang telah dia ketahui. Hal yang demikian itu ada pada orang-orang yang berakal, ada pada ulul albab, yang mereka itu adalah orang-orang yang Allah inginkan terhadap mereka suatu kebaikan dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Wa maqulatu Sufyan hadhihi unwanun yajibu an la ya'dhuba an batarin wa basira bi dhillatil 'ilmi. Apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ini merupakan suatu alamat yang wajib ya untuk tidak menutupi dari pandangan dan keilmuan penuntut ilmu bahwasanya ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Jangan tertutupi pandangan para penuntut ilmu, jangan pengetahuan para penuntut ilmu tertutupi dengan yang demikian itu. Wahiyah ma'khudatun min nususi syara'iyatil mutahharati. Hal tersebut, yaitu pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu diambil dari nas-nas syariat yang suci. Faqad akhraja at-Tirmidzi 'an Abi Barzata al-Adlami qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلى. Sungguh Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan Abu Barzah Al-Ajlami radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser sedikit pun tidak pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya. Yang pertama tentang umurnya, pada apa dia pergunakan? Ya, umur akan Allah tanya pada setiap hambanya, untuk apa usianya itu dia habiskan. Pernyataan ini erat hubungannya dengan perkara waktu yang wajib setiap orang muslim untuk memperhatikan waktunya. Jangan sampai waktu itu sia-sia belakang, hilang begitu saja, tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih detailnya silakan baca surat Al-Asr. Ya, sangat merugi orang-orang yang tidak memperhatikan waktunya. Ya, penyesalan tidak berfungsi lagi. Maka untuk kedepannya jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, karena Allah akan mempertanyakan untuk apa dia habiskan usianya, untuk apa dia habiskan waktu yang Allah telah berikan padanya. Dan itu salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Al-Imam Al-Mufassir Asy-Syafi'i Abdurrahman bin Hasan Al-Sa'di rahimahullah Ketika beliau membahas tentang masalah syukur, makna dari syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepadanya. Itulah syukur. Ya. Maka kebalikan dari syukur adalah durhaka. Kufur terhadap nikmat tersebut, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Di antara nikmat ini adalah al-waqt, al-umru, ya, waktu atau umur. Sehingga Allah akan mempertanyakan untuk apa dia pergunakan. Kemudian yang kedua, Allah pertanyakan tentang ilmunya, ya, untuk apa pula dia amalkan. Ilmunya pada perkara apa dia pergunakan. Karena sesungguhnya amalan merupakan perkara yang terpenting. Amalan merupakan perkara yang paling utama dalam perkara ini. Karena orang itu menuntut ilmu untuk diamalkan. Menuntut ilmu untuk supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dan ilmu merupakan muqaddimah, pendahuluan atas suatu amalan. Nah, setelah melalui pendahuluan, tentunya kandungan dari yang ada, kandungan dari ilmu adalah pelaksanaan apa yang dia amalkan. Ya, termasuk bagian dari wa'amilu sholihat, beramal dengan amalan yang sholih. Kemudian yang ketiga akan ditanya tentang dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa dia nafkahkan harta yang dia peroleh itu. Sama keterangannya dari keterangan yang sebelumnya, apakah dia dapatkan harta itu dari jalan yang halal ataukah dia dapatkan harta itu dari jalan yang haram. Allah akan tanya. Kemudian setelah dia peroleh, apakah dia gunakan untuk perkara yang halal, yaitu merupakan rasa syukur kepada Allah atau nikmat harta, atau sebaliknya dia kufur terhadap nikmat Allah, dia gunakan harta yang dia peroleh dari jalan yang halal atau sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nafkahkan pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jismihi fima abla. Yang terakhir, dia akan ditanya tentang badan dia, jasad dia. Ya, pada perkara apa dia gunakan jasad itu? Ya, sampai binatangnya. Wa akhraja al-khatibu nahwahu wa fihi wa ni'mihi ma da'amila fihi. Imam al-Khatib al-Baghdadi juga mengeluarkan yang seperti itu tentang ilmunya, pada apa dia amalkan padanya. Wa fihi Nabi Darda radhiyallahu anhu annahu qala la takunu aliman hatta takuna muta'aliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta tataqawwana bihi aamilan. Masyaallah. Pada riwayat di atas, jadi jalan Abu Darda, semoga Allah SWT meridainya, beliau mengatakan, tidaklah kamu itu menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, sampai engkau itu menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ya, tidak ada istilah ilmu laduni, ilmu yang datang begitu saja, tidak. Ya, para nabi diajari oleh para nabi sebelumnya atau diajari oleh Malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Begitu pula para rasul. Kemudian para pengikut nabi, para sahabat, ya, mereka itu belajar kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in juga demikian. Bahkan dari sahabat belajar kepada sahabat yang lain. Nah, kemudian dengan belajar itu mereka memperoleh ilmu sehingga menjadi aliman, orang yang alim. Dan tidaklah kamu itu dengan ilmu menjadi orang yang berilmu. Ya kan? Tidaklah kamu itu dengan ilmu menjadi orang yang berilmu hatta tatakawwa nabiyyan, sampai ilmu yang engkau peroleh itu engkau jadikan sebagai pendukung suatu amalan. Jadi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak dikatakan alim. Ya, tidak. Jadi rejatannya itu orang tidak akan menjadi alim sampai dia menjadi orang yang menuntut ilmu. Kemudian bila tawakal kepada Allah, tidaklah dengan ilmu yang kamu peroleh kamu itu menjadi alim sampai kamu itu menjadikan atau membuat ilmu yang kamu peroleh itu sebagai penopang amalan kamu. Wa fihi an Ali radhiyallahu anhu qala hadza bal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa tahala. Kata Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ilmu itu menyeru untuk diamalkan. Maka jika orang yang memiliki ilmu menerima seruan, artinya dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan tetap ada padanya. Jika dia tidak memenuhi panggilan ilmu itu, irtahala. Apa irtahala? Zahabah. Pergi. Ilmu itu darinya. Hingga tidaklah dia menjadi orang yang alim. Wa anil Fudail ibn Iyad annahu qala la yazalu alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih fa idza 'amila bihi kana 'amila aliman. Senantiasa seorang yang berilmu itu dikatakan orang yang jahil. Artinya tetap dikatakan sebagai orang yang bodoh orang yang berilmu itu terhadap apa yang dia ketahui hatta ya'malabi, sampai dia mengamalkan ilmunya itu. Kalau dia belum mengamalkannya, masih mendapatkan gelar jahil. Jika dia telah mengamalkan ilmunya, kana aliman, adalah dia orang yang berilmu. Wa yaqulu hadith Ibnu Hujar rahimahullah kana yuqalu ma ahsana al-iman bi zinati al-ilmi wa ahsana al-ilma bi zinati al-amali wa ma ahsana al-amala bi zinati al-rizqi wa ma udifa shay'un ila shay'in azyad min ilmin ila ilmin. Kata hadis Ibn Hujarin, dia menyatakan betapa indahnya keimanan dengan dihiasi oleh ilmu. ya, iman yang terindah adalah al-iman yang dihiasi dengan ilmu. Dan betapa indahnya ilmu dengan dihiasi amalan. Dan betapa indahnya suatu amalan dengan dihiasi kelemah lembutan. Tidak ada sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lebih baik dari penyandaran ilmu kepada kelemah lembutan. Ya, maka ditutup dalam perkara ini seseorang berilmu sebagai penghias dari imannya. Kemudian dituntut padanya penghias dari itu adalah amalan. Kemudian dia sertakan pula sikap yang lemah lembut. Karena itu merupakan perhiasan yang terbaik. Al-amalu bil ilmi mud'atun li hifzihi wa thabati. Pengamalan suatu ilmu merupakan pendorong untuk terjaganya ilmu tersebut, serta merupakan pendorong kokohnya ilmu tersebut. Kama anna adamal amali mud'atun li dhiya'il ilmi wa nisyani. Sebagaimana bahwasanya tidak adanya pengamalan suatu ilmu itu merupakan faktor yang terkuat hilangnya ilmu tersebut serta lupanya ilmu tersebut. Kalau tidak ada pengamalan, maka ilmu yang telah dia peroleh, jika ada yang bertanya, alhamdulillah masih bilang, saya pernah belajar itu, kayaknya pernah dengar. Ya, masih alhamdulillah. Ya, yang bahaya kalau dia mengingkari, ya, karena gengsi, karena faktor-faktor dunia dia ingkari. Nah, maka jika kita ingin ilmu kita itu kokoh, ingin ilmu kita terjaga, amalkan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita ketahui. Dan ilmu itu akan hilang atau terlupakan tatkala tidak diamalkan. Walidzalika qala Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu Imam Syafi'i, semoga Allah SWT merahmatinya, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bih, wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawmi. Adalah kami para tabi'in, ya, menjadikan sebagai faktor pendorong, faktor pembantu untuk penjagaan hadis itu dengan pengamalan hadis. Ya, supaya hadis itu terjaga, terpelihara, faktor pendorongnya seseorang menjadikan pengamalan sebagai alat yang dipakai untuk dimintai bantuan untuk penjagaan itu. Dan adalah kami meminta bantuan dalam pencarian ilmu dengan berpuasa. Ya, maka rata-rata para penuntut ilmu itu kurus-kurus. Kenapa? Karena mereka dalam mencari ilmu, ilmu syar'i, sering mereka itu berpuasa. Ya, dan juga tidak dibenarkan menyelisihi ada penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu selalu dalam keadaan kenyang. Ya, kenapa? Ya, bisa kenyang tinggal tidur saja, ngantuk. Ya, pemberi materi nyampaikan dengan penuh semangat, merdu sekali, ya, sampai tak tidur. Ya, demikian puasa lantangnya luar biasa. Nah, pengaruhnya apa? Kekenyangan tadi. Nah, kalau mau tidur silakan mengenyangkan perut. Ya. Demikian. Qala Sa'd rahimahullah, berkata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, kina li ba'dil hukamai ma lakum adlabun nasi lil ilmi qala li anna a'malun nasi bih. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dikatakan kepada sebagian ahli hikmah, kenapa kamu itu menjadi orang yang paling dicari oleh manusia dalam perkara ini? Ya, ada orang ingin tanya satu perkara, perkara kan selalu dia yang dicari. Kenapa? Maka dia mengatakan, karena sesungguhnya kamu atau aku adalah manusia yang paling mengamalkan ilmu itu. Ya, sehingga dia paling dicari oleh manusia dalam perkara ilmu. Wa mithlu dzalik, kebalikan dari itu, yadhhabu bil ilmi wa yuridu nisyan. Kebalikannya, ilmu itu akan hilang. Kebalikannya, akan mewariskan kelupaan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah SWT meridai, inni la'ahsabul abda yarsal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu dari fuqaha'us sahabat, sungguh aku meyakini tentang seorang hamba yang hamba ini lupa akan ilmu yang sebelumnya telah dia ketahui. Yaitu sebabnya bil khati'ah ya'maluha, karena suatu kesalahan yang dia lakukan, suatu dosa yang dia perbuat. Nah, salah satu nasihat dari Imam Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, inna hadzal ilma dinun, salami, inna hadzal ilma nurun, ya, wa nurullah la yuqta liman ata. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Naam, ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum. Ya, inna hadzal ilma nurun wa nurullah la yu'ta liman a'ta. Yang perkataan Imam Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik tatkala melihat dan mengetahui Imam Syafi'i punya kemampuan yang jauh di atas rata-rata yang ada dari para penuntut ilmu waktu itu, langsung menyatakan, inni arallaha a'ta nuran lak faqadha bita'ati ma'asiyah. Sungguh aku melihat Allah berikan padamu satu cahaya nur, maka jagalah dengan meninggalkan maksiat. Ya, dalam lafaz yang lain, fala tusriha bifi'lil maksiat, jangan kamu matikan cahaya itu dengan melaksanakan kemaksiatan. Nah, itu bentuk penjagaan ilmu. Wa qad kana da'u salafi salihi ala amalu bil ilmi wa bidzalika hazu qahbati sabq. Sungguh waktu itu sudah menjadi kebiasaan para salafun salih, atau ada salafun salih, adalah pengamalan ilmu yang dia ketahui. Dengan yang demikian itu mereka memperoleh posisi yang terdepan. Ketika Allah adakan suatu perlombaan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebiasaan mereka itu mengamalkan apa yang mereka ketahui, mereka memperoleh posisi yang terdepan. Ranking 1, ya, dalam kebaikan. Ranking 1 dalam hal ilmu. wa burika fi ilmihi, dan juga diberkahi ilmu-ilmu mereka fi ilmihi. Walidah kala Abu Abdurrahman Al-Sulami, oleh karena itu berkata Abu Abdurrahman Al-Sulami rahimahullah, haddathana alladhina kanu yukri'unana annahum kanu yastakri'una minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idha ta'allamu asra ayatin lam yakhlifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amali fa ta'allamu al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Menyampaikan kepada kami orang-orang yang waktu itu mereka membacakan kepada kami dan mengajarkan kepada kami bacaan Al-Quran. Bahwasanya mereka itu waktu itu mengambil Al-Quran atau bacaan Al-Quran dan hukum-hukumnya dari Nabi SAW. Dan adalah waktu itu mereka jika mempelajari 10 ayat, tidaklah mereka itu menyelisihinya atau meninggalkannya sampai mereka mengamalkan 10 ayat itu dengan apa yang ada padanya. Dari suatu amalan maka mereka mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran sekaligus. Ya, bukan yang penting tahu, bukan, tapi tahu kemudian beramalan sampai mereka menyelesaikan Al-Quran dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa tarkul 'amali bil 'ilmi 'ala qismain. Ya, meninggalkan pengamalan ilmu itu ada dua macam. Al-awwali, macam yang pertama, tarkul i'tibari bil wajibati syar'iyyati wa tarkul intihai 'anil muharramati syar'iyyati fa hadhihi kabiratun min al-kaba'iri wa 'alayhi tu'mal al-ayat wal ahadith al-mutawa'idah min tarkil 'amali bil 'ilmi atau man tarakal 'amala bil 'ilmi. Yang pertama, tarkul ihtimal, tidak melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya wajib secara syar'i. Ini orang yang meninggalkan pengamalan satu ilmu. Jadi dia tidak mengamalkan perkara-perkara yang wajib yang syar'i. Kemudian termasuk bagian yang pertama, tidak meninggalkan atau berhenti dari perkara-perkara yang haram. Ya, padahal dia tahu itu haram, jalan terus. Tahu itu wajib, tinggalkan terus. Yang seharusnya dia baik, tahu wajib, laksanakan secara terus-menerus. Tahu ini haram, tinggalkan selamanya. Dan ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Dan atas pendapat inilah dibawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan ancaman man tarakal amala bil ilmi, orang yang meninggalkan pengamalan suatu ilmu yang telah dia ketahui. Al-Qismi Tsani, bagian yang kedua, tarkul mustahabbati wa tarkul istinabil makruhati meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, tidak menjauhi perkara-perkara yang makruh, fahada qad yuzammu, ini terkadang pelakunya itu ditelah. Walakin la yadkhul fi ahaditsil wa'idi, akan tetapi tidak masuk pada hadis-hadis yang memberikan ancaman. Illa annal alima wa talibal ilmi yanbaghi lahuma al muhafadzah ala sunan, melainkan bahwasanya seorang yang berilmu, seorang penuntut ilmu, wajib bagi keduanya, ya, wajib bagi penuntut ilmu untuk menjaga keduanya. Kalau tahu itu sunnah, dia lakukan. Kalau tahu itu makruh, dia tinggalkan. Sebalik, sebagian orang sebaliknya, tahu sunnah, sunnah saja. Ya, kalau dilaksanakan, berdapat pahala, ditinggalkan, dia berdosa. Tahu perkara itu makruh, makruh saja. Ya, kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Yang penting kan tidak dosa. Sehingga tahu sunnah untuk ditinggalkan, tahu makruh untuk dilaksanakan, ini sudah dekadensi moral. Ya, orang-orang yang rusak dalam memahami ilmu. Ya, apalagi kalau yang di atas tadi lebih parah lagi. Ya, belajar tahu haram malah dia lakukan. Belajar tahu yang wajib malah dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Itulah jenis ya orang yang meninggalkan ilmu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, wal miskin kullu miskin man da'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bih fabadahu ladzat ad-dunya aw fabadahu ladzat ad-dunya wa khairatil akhirati fahadima muklisan ma'a quwatil qudjati alaih. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus berhidup dari yang ini. Orang yang benar-benar miskin, 100% miskin kin orang ini, yaitu orang yang menyia-nyiakan usia dia dalam perkara ini. Dia belajar, mempelajari, menuntut ilmu, ya. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ini orang yang sebenar-benarnya miskin. Sehingga dia kehilangan kelezatan dunia. Nah, kalau kita baca nanti kelanjutan-kelanjutannya, ya, menuntut ilmu itu sampai melupakan hutang. Jadi dia sedih, istrinya sedih. Satu ketika dia ada satu masalah ingin membahasnya. Dia pelajari, cari-cari, ketemu penyelesaian masalah fikih. Jibrak-jibrak dia. Senangnya setengah mati. Ya, katanya, oh mungkin sudah dapat dulu sini. Senangnya setengah mati. Kenapa kamu bahagia sekali, senang sekali? Satu permasalahan fikih sudah aku selesaikan. Aku pikir bisa bayar utang. Nah, sampai dekat itu. Tetap dia ingat hutangnya gitu. Tapi kesedihan itu bisa hilang. Ya, dengan menuntut ilmu. Itu kelezatan ilmu. Ya, dan tidak semua orang memang Allah berikan kelezatan yang demikian. Luar biasa. Ya, senangnya kalau seseorang itu bisa memperoleh apa yang dia cari dari suatu ilmu. Nah, makanya saham miskin. Ya, orang ya justru meninggalkan pengamalan apa yang dia telah ketahui. Tidak lagi juga dia kehilangan yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Kelezatan-kelezatan akhirat. Kalau kelezatan dunia ya cuma itu saja. Ya, yang lebih parah kehilangan kelezatan akhirat tatkala dia meninggalkan pengamalan apa yang telah dia ketahui. Ya, miskin, gulan miskin. Kemudian dia datang menghadap kepada Allah dalam keadaan muflis, apa muflis? Bangkrut, tidak punya apa-apa. Jangankan beruntung, modalnya pun hilang. Bahkan hutang yang ada. Ya, sehingga kejelekan orang yang Allah berikan kepadanya ini benar-benar muflis, benar-benar bangkrut. Ya, usaha untuk mendapatkan keuntungan malah menumpuk hutang. Ya, kalau hutangnya sekedar rupiah atau dolar bisa diatasi. Ini perkaranya sudah di akhirat. Ya, punya hutang kebaikan tidak ada tempat lain kecuali an-nar. Ma'akuwa terhujjah alaih disertai dengan kuatnya hujjah atas dirinya. Ya, hujjah menghantam dirinya. Tidakkah engkau tahu ini haram, engkau tetap lakukan? Tidakkah engkau tahu ini wajib, tetap saja engkau tinggalkan? Tidakkah engkau tahu ini perkara sunnah, dengan senang hati kamu tinggalkan? Tidakkah kamu tahu ini perkara yang makruh, dengan bahagia kamu lakukan? Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan sebagai orang yang muflis, dikatakan sebagai orang yang termiskin dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة فإذا كان العلم قاصرا عن العمل كان العلم كلا على العالم ونعوذ بالله من علم عاد كلا أو أورث ذلا وصار في رقبة صاحبه كلا ما شاء الله. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Sebagaimana amalan tujuannya untuk memperoleh an-najah, keselamatan. Ya, ilmu tujuannya untuk diamalkan. Sebagaimana amalan yang orang itu lakukan tujuannya apa? Untuk memperoleh an-najah, keselamatan. Di antaranya sholat, tujuannya apa? Hayalul sholat, hayalul sholat. Ya Allah sebutkan, untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, ilmu untuk memperoleh keselamatan. Makanya ilmu salafun shalih dikatakan sebagai apa? Safinatun Nuh. Ya, perahu penyelamatnya Nabi Nuh. Man raqibah an-najah wa man tarakah an-najah. Siapa saja yang naik pada perahu itu selamat. Siapa saja yang tidak mau naik tenggelam walaupun juara satu renang tingkat internasional. Ya. Tetap akan tenggelam. Ini banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tsunami tidak ada apa-apanya. Baru menenggelamkan pohon kelapa. Banjirnya Nabi Nuh, perbukitan tertinggi dan pohon-pohonannya pun tenggelam. Ya, sudah kamu bayangkan sendiri tsunami di ada semacam itu. Baru pohon kelapa tingginya. Ya, nah, banjirnya Nabi Nuh. Na'udzubillah. Menjadi kalau sampai Allah berikan kepada umat Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyelamatnya itu Sabi dan Tunggu. Nah, penyelamat seseorang itu binasa adalah al-ilmu yang diamalkan. Ya, jadi orang itu menuntut ilmu untuk diamalkan. Sebagaimana orang itu beramal untuk memperoleh keberhasilan. Jika ilmu itu qasiran 'ala amal, ilmu itu lemah, kurang membuahkan suatu amalan, adalah ilmu itu akan menjadi kalah, menjadi pencerang bagi pemiliknya. Ya, al-alim atau orang yang berilmu. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang kembali sebagai pencerang. Yang bahasa kita ilmu akan menjadi bumerang. Bukan lawan yang kena, pemiliknya ya terpukul. Atau suatu ilmu yang akan mewariskan suatu kerendahan. Dan jadilah orang yang berilmu itu orang yang ada pada lehernya belenggu api neraka. Ya, fi raqabati sahibi hulak. Qala Malik ibn Dinar, innal alima idza lam ya'mal bi'ilmihi tazullu mau'idatuhu 'anil qulubi kama yazullu qatru minas sabah. Sesungguhnya orang yang berilmu, jika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu akan hilang dari hatinya. Jadi hatinya itu tidak mendapatkan nasihat sama sekali. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan pula, ngepil. Sebagaimana tetesan air yang menetes pada batu yang miring, yang halus dan berminyak. Kalau bahasa kita mungkin lebih tepat, air yang diteteskan pada daun talam sama sekali tidak ada bekasnya. Ya, al-aliku salib, penghalang sampainya ilmu yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu, al-iqtimadu alal kutubi dunal ulama, bersandar hanya kepada kitab-kitab, tidak bersandar kepada para ulama. Ya. Nah, mana Pak Arif? Hilang. Kalau enggak kan diganti aja, ganti penghalang pertama apa kan? Mana berbeda aja dia, enggak boleh perfect. Kalau kemarin masih ada. Terniat, ya, selain Allah. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab-kitab, tidak bersandar kepada ulama. Ya Rabbu talabati min nafsihi qudratan ala ahdil ilmi min al-kutubi duna rujuhi ila ulama'i fi tawdihi ibaratiha wa ilmi muskilatiha. Sebagian menuntut ilmu, ya, dia merasa atau melihat dirinya itu punya kemampuan untuk bisa mengambil ilmu dari kitab-kitab saja tanpa merujuk kepada para ulama. Sandarannya kepada kitab, tidak bersandar kepada para ulama. Dalam penjelasan ungkapan-ungkapan kitab-kitab yang ada, serta penyelesaian perkara-perkara yang muskil, perkara-perkara yang belum ada padanya kejelasan yang jelas. Wahadihi sikatu bin nafsi da'un. Nah, kepercayaan diri yang semacam ini merupakan penyakit. Ya, bukan merupakan suatu obat, justru merupakan penyakit. Walaupun dia, ya, istilahnya sebetulnya nggak tepat, tutup buku. Ya, orang suka baca buku bilang tutup kan nggak apa. Ya, kemudian juga di mana tutup air kan jelek. Nah, tutup rambut juga jelek. Nah, yang ahli baca jangan tidak ditutup. Nah, ya, kalau ditutup, ya, membaca kitab-kitab. Nah, orang yang percaya pada dirinya punya kemampuan dan kekuatan, ya, kemudian hanya bersandar kepada kitab, tidak bersandar kepada para ulama, ya, ini merupakan gaun penyakit. Salama ra'aina sar'ahu mandudina. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, keyakinan yang demikian itu menjatuhkan dirinya dan membuat dirinya itu tersingkir. Wa an ajadi ahlil ilmi mubadin, dan dia dari golongan ahlul ilmi termasuk orang-orang yang dijauhkan. Anak Rama dipersilakan pulang, ya, waktunya sudah cukup. Jadi yang mau tetap tinggal jadi selain anak Rama, silakan kita sampai jam 9. Jadi mau sampai jam berapa? Anda terlihat pasir ya. Nah, kita lanjutkan. Mana tadi? Wa'an adadi ahli ilmi mubadin, dan dari golongan ahlul ilmi dia termasuk orang-orang yang dijauhkan. Ma'athara khata'ahum wa ab'ada naja'atahum wa asna'a tanakudahum. Betapa banyaknya kesalahan mereka dan betapa jauhnya keberuntungan mereka, serta betapa jeleknya pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan mereka. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, man tabaqqaha min butunil kutubi bayya al-ahkam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Usman, siapa Imam Syafi'i namanya? Nah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Semoga Allah SWT merahmatinya. Barang siapa, ya, yang memahami dari kitab-kitab saja, dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum. Nah, makanya Imam Syafi'i dengan kemampuannya yang luar biasa itu berguru pada Imam Malik, berguru pada imam-imam yang ada di daerahnya, ya, para imam ahli Mekah diserap ilmunya sampai habis, ahli Madinah diserap sampai habis, ahli Irak sampai ke Mesir diserap oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dikurap habis oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau tidak sekedar membaca. Nah, terbukti ketika Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, Qadarullah, Imam Syafi'i itu dapat rekomendasi dari ulatul umur yang ada di Mekah. Dan yang nganter juga Gubernur Madinah ke Imam Malik. Ya, kata Gubernur Madinah, kalau pimpinan Mekah menyuruh aku jalan kaki dari Madinah ke Mekah tanpa alat kaki, lebih aku sukai daripada nganter orang menemui Imam Malik. Ya, kenapa? Segannya luar biasa kepada Imam Malik. Ya, luar biasa segannya para penguasa kepada Imam Malik. Kami perintah, ya, apa boleh buat, diantar juga. Nah, Imam Malik melihat biasanya yang diantar penguasa apalagi masih muda gitu, ya. Nah, setelahnya baru belajar baca dan tulis. Kata Imam Malik, ya, aku akan carikan untuk kamu setelah baca sulatnya itu, orang yang bisa mengajari kamu pada tabuli. Berat Imam Syafi'i kalau belajar pada tabuli lagi. Ya, Imam Syafi'i termasuk orang yang kalau menghafal itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Sampai tempatnya itu penuh dengan catatan. Akhirnya di belakang dihafal saja. Terlalu penuh dengan catatan. Nah, kalau sekarang bingung masukkan ke sel masing-masing ya. Nah, ya, bukan alimu fi sudur, alimu fil fel gitu. Demikian, ya, kena virus hilang ilmunya udah. Nah, dan itu saja ilmu talak dengan ilmu kolam. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i karena berat terus terang, ya, dengan bahasa yang sopan, maaf saya sudah bisa baca dan tulis. Ya, kalau gitu nanti aku akan carikan orang yang akan mengajari kamu dasar-dasar mungkin naku, dasar-dasar sulit dan dasar-dasar yang lain. Berat suka Imam Syafi'i. Aku sudah belajar ilmu tentang dasar-dasar ini dan itu dan sebagainya. Nanti aku akan carikan akhirnya Imam Syafi'i terus terang. Sebelum masuk ke sini, seluruh karya Anda sudah aku hafal. Jadi sudah menghafal karya seluruh karya Imam Malik, masih berguru kepada Imam Malik. Salah satu bukti apa? Ilmu sudah cukup bertanda kepada kita. Ya? Kepada ulama. Penasaran Imam Malik di tes. Pemuda yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Nah, Imam Syafi'i dari kalangan anak yatim yang mananya seadanya. Ya. Bukan yang jeblur-jeblur, bukan. Ya. Demikian. Maka diteslah Imam Syafi'i. Ya, benar 100% titik kopanya pun bisa. Akhirnya yang tadinya mau dijadikan orang yang bisa ngajari baca dan tulis langsung masuk geretan murid-murid senior Imam Malik. Baru datang sudah kelas ibu. Nah, tapi beliau tidak mencukupkan diri dengan kemampuan dia menghafal, kemampuan beliau memahami. Nanti perlu bantuan dengan Imam Malik. Di antara kaidah yang lain ingin belajar adabnya Imam Malik. Ya, di samping setelah menyerap keilmuannya juga adab yang perlu diterap. Nah, mana yang masuk kita ini? Ah, dia. Ya, barang siapa yang mendalami ilmu agama ini dari kandungan-kandungan kita saja, ya, bayarkan. Dia akan sia-siakan hukum-hukum yang ada. Nah, ya, akan menjadi sesuai dengan selera. Ini enaknya diambil yang halal saja ini. Yang akhirnya enaknya buat ini mutasyakir yang haram-haram saja. Nah, tanpa bimbingan. Ya, nah ini bahaya. Wa kana ba'duhum yaqul adalah sebagian dari mereka mengatakan min a'dhamil baliyati tahayyuhus sahifah. Merupakan musibah yang terbesar seseorang tasayyuhus sahifah menjadikan kitab-kitab itu sebagai syekh-syekhnya. Ya. Muridnya siapa? Kitab ini. Belajar di mana? Kitab yang ada di sana. Nah, bukan ulama di negeri itu, bukan ulama ini, bukan. Sehingga itu merupakan a'dhamul baliyah. Musibah yang besar. Ay alladzina ta'allamu min as-suhuf, yaitu orang-orang yang belajar dari as-suhuf. Qala al-faqih Sulaiman ibn Musa, berkata al-faqih Sulaiman ibn Musa, kana yuqal, adalah waktu itu dikatakan, la ta'khudzul qur'ana min mushafina. Janganlah kamu ambil ilmu Al-Quran dari orang yang sekedar belajar Al-Quran dari Al-Quran, ya, bukan dari guru. Walal ilma minas suhabiyin, tidak pula jangan kamu ambil ilmu itu dari orang yang belajar otodidak, ya, dari orang yang belajar dari seorang guru. Waqala al-Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi, berkata Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi, wa kana yusawi bil Auza'i. Nah, Imam Abdul Aziz At-Tanuhi itu disetarakan dengan Imam Al-Auza'i. Kana yuqal, waktu itu dikatakan, la tahmilul ilma an suhafi wa la ta'khudul Qur'ana min mushaf. Janganlah engkau itu memikul ilmu dari orang yang otodidak, ya, gurunya kitab saja. Dan janganlah kamu mengambil ilmu Al-Quran dari orang yang hanya belajar kepada mushaf. Wa qadiman qil, dahulu dikatakan, man kana shaykhuhu kitabahu kana qatahu aktsara min thawabih. Barang siapa yang gurunya itu kitab yang dia miliki, adalah kesalahan dia lebih banyak daripada benarnya. Wa qad ahsana Abu Hayyan an-Nahwi hina maqam, sungguh telah berbuat baik Abu Hayyan Imam Al-Nahu tatkala dia menyatakan, ya dunnul humru annal kutuba tajdi aqfa min idrakil ulum wa man yudhil jahulu bi anna fiha ghawamidu khairat aqlal fahim wa idza rutta ulum bi ghairi shaykhin dhalalta an siratil mustaqim. Ini mimia. Watalbisul umura alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Orang yang kurang berpengalaman mengira bahwasanya kitab-kitab itu cukup untuk memberikan manfaat, cukup untuk memberikan faedah. Bagi orang yang memiliki pemahaman yang baik, bisa untuk memperoleh ilmu-ilmu. Tidakkah orang yang bodoh tadi itu mengetahui bahwasanya pada kitab-kitab tersebut ada padanya perkara-perkara yang sama? Orang yang akalnya tegas, pemahamannya kuat, itu bingung untuk mencari kepastiannya. Jika engkau menginginkan ilmu-ilmu tanpa seorang guru, tanpa seorang pembimbing yang menguasai ilmu tersebut, kamu akan sesat dari siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya, memang bahasa Arabnya enak, terjemahnya apa boleh buat. Gak bisa di sama kan, apalagi yang menerjemahnya bukan penyair-penyair orang Melayu, ya. Nah, sudah sedikit-sedikit harus jadi pantun. Al-Muhim bisa dipaham, ya. Nanti anda belajar bahasa Arab sendiri, ya. Kelengkapannya ada. Dan perkara-perkara atas kamu menjadi sama, sehingga engkau lebih sesat dari kelegek-kelegek, ya. Wa rasul ulama ulama'na alladhi min ajlihi alzama taliba akhdal ilmi min akhwal ulama. Sungguh para ulama telah menjelaskan suatu makna yang makna tersebut mengharuskan orang penuntut ilmu itu untuk mengambil ilmu dari mulut-mulut para ulama, ya, walaupun kira-kira pun lebih baik daripada otodidak. Wa min dzalika qawli ibni batalan di antara yang dipegang itu perkataan Ibnu Battalah rahimahullah, yujadu fil kitabi asya'u tasuddu 'anil ilmi, didapatkan di dalam kitab-kitab hal-hal yang akan menghalangi dari ilmu seorang menuntut ilmu. Wa hiya ma'dumatun 'indal mu'allimi, yang hal itu tidak ada pada pengajar tapi ada pada kita. Ya, contohnya at-tashihul 'aridu min istibalil hurufi ma'adamil lafzi, kesalahan yang muncul dari kesamaran huruf, ya, dengan tidak adanya kata-kata yang terhapus. Jadi katanya tidak terhapus, namun huruf-huruf yang ada itu sama. Ya, kadang penerbit atau penulis salah ngasih titik, harusnya nun, nah, terletak di bawahnya jadi ba. Ya, harusnya ta, terletak di bawahnya ya. Ya, atau kelebihan, harusnya titiknya satu jadi dua di atas. Pak baru menjadi faktur. Pak baru terima faktur gundulah. Ya, sampai ada kisah kalau tak salah di zamannya Umar bin Khattab. Ya, jadi gubernur itu tidak surat. Jika jahat dan jahat, faktur. Jika datang pasukan ini terimalah. Salah baca, baca nanti tak. Jika jahat dan jahat, faktur. Jika datang pasukan ini bunuhlah. Orang-orang dari Pak suruh bunuh. Ya. Untuk tuntutan keambil umum ini, kenapa orang-orang ini harus dibunuh? Bukan faktul fakbal, ya, faktul bunuhlah ini fakbal gimana? Nah, beda kan? Langsung sama gurunya ambil umum ini. Nah, ini hanya berdasarkan tulisan. Kita ambil dohirnya saja, habis orang-orang baik. Ya. Nah, kalau makhlukannya merontak, nggak mau dibunuh. Ya. Faktul fakbal terjadi antar kaum muslimin, ya kan? Ini pentingnya seorang guru. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Baru titik, belum yang lain. Wal ghalatu bi ghalatil bashar, juga kesalahan dengan tertipunya pandangan. Ya, banyak faktor. Sudah jadi matanya memang sedang sakit atau ya melamun, banyak-banyak faktor pokoknya. Ya. Kalau mendengar, melihat kita bahkan dua hal. Tulisannya begini, baca sama. Nah, kecuali kalau dia mikirkan, ya, hatinya di lautan, badannya di, nah, masih terbatas beda lagi. Ya. Nah, wakilatul kibrati bil i'rab, juga kalau tanpa dengan guru, terkadang orang yang baca sendiri ini, ya, pengalaman dalam perkara i'rab itu sedikit sekali, lemah. Ya, sehingga salah harakat. Fattakullah, jadi fattakullah. Allah yang disuruh satu. Ya, salah kaprah, kaprah salah kalau ini. Ya. Al-fasadul mawjudi minhu, atau memang salahnya cetakan kitab yang dia miliki. Ya, salah cetakan. Dan itu banyak. Jangankan kitab-kitab yang ada, Al-Quran yang demikian itu sering salah cetak. Nah, kemudian ada yang baca salah baru ditarik kembali diralat lagi. Itu terjadi. Apalagi pada kitab. Wa islahul kitab, atau masih dalam proses pembenaran kitab. Ya. Nah, ana sarankan antum jangan beli kitab sarannya Alim Zaimin dalam Umdah Tulakan yang sudah tercetak. Ya, banyak yang diringkas oleh penerbitnya, banyak yang dibuang oleh penerbitnya. Ya, bukan hanya satu baris dua baris, setengah halaman. Ya, kita dengar kajian benar, kita lihat kitabnya kok jauh sekali. Ya, jangan dibeli daripada menyesal. Cetakan mutiara. Lupa nasi goreng jalan jelas karena sunnatul akam. Ya. Nah. Yang punya anak usia ini. Nanti aja tunggu terbitan atau usia biasanya apa. Sudah menyebar, bukunya sudah menyebar. Kemudian wa kitabatu ma la tuqra. Penulisan yang tidak terbaca. Ya. Di antaranya penulisan tidak terbaca di sini juga ada. Nah, ya, penulisan yang tidak terbaca kena air jadi lebur tindanya. Ya. Nah, ini bukti gitu loh. Ya. Ini perlu dilihat di internet lagi. Nah, waqiraatu ma la yuktab. Dan juga terkadang terjadi bacaan sesuatu yang tidak tertulis. Nah, kalau baca sendiri itu terkadang itu terjadi. Dia membaca yang tidak tertulis. Nah, kemudian wa madhabu sahibul kitab. Madhab dari penulis kitab itu. Wasat munafi, ya, cacatnya pentranskripan. Warida atau nakli, jeleknya penukilan, ya, itu tidak ada pada guru. Waidmajul qari, mawadi al maqati, serta penyatuan orang yang membaca tempat-tempat yang diputus. Harusnya diputus, dia gabung bacaannya. Ya, apalagi kalau i'rabnya lemah. Yang penting kalau saya nyambung saja. Atau sebaliknya, ya, pemutusan yang harusnya dia sambung, ya, sudah kacau. Nah, dalam bahasa luar biasa kacanya. Ya, dalam bahasa kita pun juga kacau ya. Ambil itu jambu, dia teruskan lagi yang ada selanjutan jambu. Nah, waqtu mabadi' at-ta'lim serta campur baurnya dasar-dasar pemulaan pengajaran. Kalau itu tidak bingung dia mana yang harus diulang, sehingga dia samakan dasar-dasar nahwu, dasar-dasar akidah, dasar-dasar sulusik, sehingga dia tidak bisa bedakan kata haram dalam pembahasan akidah sama manhaj dengan kata haram dalam pembahasan fikih. Sama saja haramnya. Padahal haram yang awal ini syirik, yang ini dosa. Sesuai dengan tingkatan kehalamannya. Kalau kita sedang bahas akidah, ini perkaranya haram, jelas syirik. Ya. Haram hukumnya memohon kepada selain Allah. Apa? Haram yang seseorang tidak ikut sholat berjamaah. Ya beda. Artinya syirik. Ya, makruh indah salah dengan sholat beda makruh dengan mutakhir. Nah, bagi yang tidak berguru makruh. Ya, ad-du'a indal qabri makruh. Sering kita dapat yang itu. Du'a memohon di sisi kuburan itu makruh. Oh, makruh sekali aja. Ya, dilarikan kepada pembahasan usul-usul. Ya, babak belur akidah. Ya. Nah, ini pentingnya langsung kepada seorang guru. Wa mustalahun 'alaiha fi tilka shana'ah. Begitu pula istilah-istilah dalam pembuatan kitab-kitab yang ada. Ya, antum baca mustala kata thiqah menurut Imam Bukhari beda dengan menurut Al-Hakim. Sehingga menurut Imam Muslim beda kata sifat dengan Imam Ibnu Rajab. Tidak bisa disamakan. Ya, kita jadi sifat yang mengibar baik di Imam Muslim. Jadi kalimat ini harus ibar dari semua. Nah, kalau dengan guru langsung diterangkan. Kalau tanpa guru harus yang kita diambil pada kerja. Waktunya belum tentu selesai. Nah, ini pentingnya belajar sama guru. Fahadaihi kulluha mau khusus anil ilmi, ini semua adalah penghalang-penghalang dari ilmu. Waqad saraha al-muta'allimu min takallubiha inda qira'atihi 'ala al-mu'allim. Saya sungguh mendapatkan kelapangan seorang menuntut ilmu dari pembebanan-pembebanan di atas tadi ini ketika pembacaan kitab yang ada padanya kepada seorang syekh, seorang guru. Idza kana al-amru 'ala hadhihi surah, jika perkaranya kabarnya semacam ini, falqira'atu 'ala al-ulama'i ajda wa afdalu min qira'ati al-insan li nafsihi. Jika perkaranya kabarnya semacam ini, maka pembacaan atas ulama itu ajda, ya, lebih bermanfaat, wa afdal, lebih baik dari bacaan manusia untuk dirinya sendiri. Wa huwa ma'arofna bayana, dan hal itulah yang kami inginkan keterangannya. Wa qadzara qabla hadza al-wajhi khamsata awjuh fi bayan al-ilal allati min ajliha sara ta'allum min aqwali ar-rijali afdal min ta'allumi min al-mushaf. Ya, sungguh beliau telah menyebutkan sebelum lima perkara ini pada keterangan sebab-sebab keharusan mengambil ilmu langsung dari mulut seorang syekh, yang karenanya jadilah seseorang belajar dari lisan atau mulut ulama itu lebih baik dari belajar secara otodidak, ya, hanya mengandalkan kita. Fal-tar-fal-tuntam fisa'i ihya'i ulumuddin, maka silakan lihat perkara itu dalam syarah ihya'i ulumuddin karya al-imam Az-Zubayri. Jangan ihya'i ulumuddinnya, ya, syarahnya. Ya, Imam Az-Zubayri bersyarah itu ihya'i ulumuddin. Nah, kalau pada itu selamat dan tahu kesalahannya. Tapi kalau yang ihya'nya, ya, kita khawatir, ya, justru akan kacau-kacau. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini yang terakhir insyaallah karena tidak 12 ini. Al-ittida'u biman afada 'anhu wa ta'addubu bi adabihi kama 'alimta min ittida'i sahabati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittida'i tabi'ina bi sahabati wa hakadha fi kulli qarnin. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mensuri tauladani dari orang yang dia mengambil ilmu darinya, serta beradab dengan adab orang yang mengajarkan ilmu padanya. Sebagaimana kamu telah ketahui, para sahabat mensuri tauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat inuma, ya, jalannya Nabi itu diikuti. Oh, telapaknya sampai sini, ikuti saja telapaknya. Sampai sekian perjalanan, dulu beliau bersandar sini. Walaupun dia ingin bersandar, bersandar di situ dulu. Itu yang terumat. Ya, setelah itu dalam mensuri taladani. Begitulah sahabat-sahabat yang lain. Ya, sampai pada tingkat masalah pemerintahan. Abu Bakar, sewafatnya Rasulullah sudah diangkat jadi Amirul Mukminin, apa kata beliau? Aku tidak akan memecat orang yang telah diangkat oleh Rasulullah. Untuk menyusul Rasulullah, aku tidak akan pulangkan pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah. Ya, kan? Dalam keadaan pemberontakan Musalam al-Kadzab kan ada siap. Ya, dalam beriktidak. Nah, terus bagaimana mereka mau nikah, silakan nikah, mau istri yang bawa kirim. ya, ada instansi begini masih berisik mereka. Kemudian umatin potok naik sama. Aku tidak akan memecat orang yang telah diangkat oleh pendahulu Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan naik juga demikian. Nah, inilah yang menjadi kita. Qadarullah yang dipilih oleh Umar bin Khattab itu banyak dari Bani Affan. Akhirnya beliau dituduh KKN. Bukan KKN. Sebelumnya tidak pejabat yang mengangkat Umar bin Khattab. Kemudian mereka ini memang ahlinya adalah kepemimpinan di bidang-bidang yang ada itu. Ya. Nah, akhirnya ada dai yang jahil, ya. Demikian tidak baca kitab dan juga tidak baca ulama. Ya. Langsung khutbah Jum'at Umar Utsman bin Affan dikatakan orang yang pertama kali jalan subuh kaum muslimin melakukan KKN. Ya. Siap-siap menanggung dosa di hadapan Allah SWT. Orang yang dipuji Allah, dipuji Rasulullah, sampai dinikahkan dengan dua putri Rasulullah, digelar KKN. Ya, dan Syiah selalu kembali ke perkara ini untuk menjadi sahabat. Ya, sebagaimana kamu ketahui, para sahabat mencuri tauladani Nabi SAW, waktu dari tabi'in di sahabat, dan juga para tabi'in mencuri tauladani para sahabat. Wahagada fi kulli qarnin, dan demikian pula pada setiap generasi. Ya, pada setiap abad mengikuti guru masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Karena sudah cukup malam. Ya, mau nyatakan dari kota Allah masyaAllah maaf. Jika ada kesempatan bertemu, insyaAllah kita lanjutkan perkara-perkara yang ada ini. Wa akhirudakwana Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.